Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwana fi din azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Umdatut Tafsir Anil Hafid Ibn Katsir, yang merupakan ringkasan dari tafsir Al-Quran Al-Azim Ibn Katsir. Ringkasan tafsir Ibn Katsir. Sebelumnya telah kita bahas ayat-ayat dalam surah Al-Fajr. Sampai ayat yang ke-20. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia. Manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan, harta yang melimpah, dia menganggap bahwasannya harta yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Sementara tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, dia menganggap itu adalah bentuk kehinaan yang Allah berikan kepadanya. Praduga yang semacam ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sama sekali tidak demikian. Harta yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan berarti Allah memuliakan hamba tersebut. Begitu juga kefakiran, kemiskinan yang Allah timpakan kepada seorang hamba bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan hamba tersebut. Akan tetapi ini semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang akan mendapatkan kemuliaan apabila dia lulus dalam kedua ujian tersebut. Dan seorang akan mendapatkan kehinaan tatkala tidak lulus di dalam menghadapi kedua ujian tersebut. Sehingga sikap seorang mukmin di dalam menghadapi kedua ujian tersebut berupa kesenangan, dia bersyukur. Kalau ujiannya berupa penderitaan, kesengsaraan, maka dia bersabar. Maka dengan sikap demikian, dia lulus mendapatkan ujian tadi dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau sebaliknya, tatkala mendapatkan kesenangan, dia sombong. Tatkala mendapatkan penderitaan, dia murka, tidak bersabar. Maka orang semacam ini, dia akan mendapatkan kehinaan. Sehingga Allah mengatakan, kalla balla tukrimuna yatim. Akan tapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak saling menghasung untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian memakan harta pusaka. harta warisan dengan mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian senang cinta untuk mengumpul-ngumpulkan harta. Dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21 sampai terakhir, Allah mengatakan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali janganlah berbuat demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian datang Rabbmu dalam keadaan malaikat berbaris. Waji'a yawma idin bijahannam. Yawma idhi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Dan pada hari itu juga manusia ingat dan tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya seandainya dahulu aku melaksanakan amalan-amalan untuk kehidupan sekarangku ini. Fayauma idil la yu'adzibu adabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab dan menyiksa seperti siksaannya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat dengan ikatannya seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan yang puas dan ridhoi. Padukhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Wadukhuli jannati. Dan masuklah ke dalam jannahku. Qala syekh rahimallahu ta'ala fi tafsiri hadhihi al-ayat. يخبر تعالى أما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat dari perkara-perkara yang mengerikan yang sangat besar. فَقَالَ كَلَّا أَيْ حَقَّ كَلَّا sungguh. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Ay wuti'at wa muhidat wa suyatil ardu wal jibal. Diinjak, dibentangkan, diratakan bumi dan gunung-gunung. Sehingga tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi. Semuanya rata. Wa qama al-khalaiqu min quburihim li rabbihim. Makhluk-makhluk bangkit dari kuburan untuk menghadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika hari kiamat. Nah, bumi digoncangkan dengan goncangan yang berturut-turut. Dengan satu goncangan saja, walaupun hanya beberapa detik, kita sudah merasakan goyang. Bahkan di sebagian tempat, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menggoncangkan bumi, dengan beberapa detik, beberapa menit, sebagian bangunan-bangunan hancur, roboh. Ya. Baru-baru ini kita ketahui gempa di Aceh, di Fidi. Hanya beberapa goncangan saja. Nah, hanya beberapa saat saja hancur bangunan-bangunan yang megah. Apalagi di hari kiamat nanti. Bukan satu goncangan, dua goncangan. Tapi goncangan yang berturut-turut. Yang menghancurkan semua bangunan-bangunan yang ada di bumi. Bukan hanya pada satu tempat saja. Tapi pada semua tempat hancur. Sehingga tidak ada bangunan sedikit pun. Rata semuanya dengan tanah. Begitupun gunung-gunung hancur. Tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya rata dengan tanah. Nah. Kemudian. Makhluk-makhluk pun dibangkitkan dari kuburannya. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَاءَ رَبُّكَ يَأْنِي لِفَصْلِ الْقَضَى بَيْنَ خَلْقِهِ. Kemudian datanglah Rabbmu, yaitu untuk memutuskan urusan di antara makhluknya. وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَسْتَفِعُونَ إِلَيْهِ بِسَيِّدِ وَلَدِ آدَمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya setelah mereka meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui Sayyid Waladi Adam, penghulu pemimpin anak-anak Adam secara mutlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa la fakhr. Rasulullah mengatakan saya adalah penghulu pemimpin anak-anak Adam di hari kiamat dan saya tidak sombong. Nah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala datang untuk memutuskan urusan di antara mereka setelah manusia meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma yas'aluna ulul azmi. Setelah mereka meminta kepada rasul-rasul dari kalangan ulul azmi. Wahidan ba'da wahid, satu persatu. Manusia meminta kepada para rasul. Di antaranya para rasul ulul azmi meminta supaya mereka memintakan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam minta udzur. Tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Semuanya. Mereka meminta udzur. Fakulhum yakul. Lastu bisahibikum dakum. Semua para nabi mengatakan, aku bukan yang berhak untuk memberikannya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan semua para nabi mengatakan, aku bukanlah yang berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Hatta tantahi naubatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hingga berakhir gilirannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ana laha. Rasulullah mengatakan aku yang pantas untuk memberikannya. Aku yang pantas untuk memberikannya. Fayadhhabu fayasba'u indallah fi ayati li fasl qada. Fayasba'uhu Allah bidzalik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dan meminta syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memutuskan urusan di antara hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan syafaat kepadanya. yang dikenal dengan syafa'atul udmah, syafa'at yang sangat besar, yang merupakan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya awwalu syafa'at, yang mana ini merupakan syafa'at yang pertama di hari kiamat nanti. Syafa'atul udmah. Tatkala manusia kebingungan. Nah, setelah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah langsung memutuskan urusan di antara mereka. Sehingga mereka kebingungan. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada para nabi, supaya minta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan urusan di antara mereka. Nah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat yang mulia ini. Wahya al-maqamul mahmud kama taqaddama bayanuhu fi surati subhan. Yang mana ini merupakan tempat yang terpuji. Nah, maqamul mahmud sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam surah Subhan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, dalam surah Al-Isra. Fayaji urab ta'ala libasil qada kama yasha. Telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memutuskan urusan di antara hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan syafaatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala datang untuk memutuskan urusan di antara hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pun menetapkan tentang sifat maji, sifat datang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sebagian ahlul batil, mereka menolak sifat maji. Yang datang bukan Allah subhanahu wa ta'ala katanya. Yang datang itu adalah keridhaannya. Yang datang adalah kenikmatannya. Padahal jelas sekali lafaz dalam Al-Quran. Waja'a rabbuka. Datang Rabbmu. Yang datang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bagaimana datangnya? Kita tidak diberitahu. Yang jelas kita beriman. Di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah datang di hari kiamat nanti untuk memutuskan urusan di antara hamba-hambanya. Wal malaikatu yaji'una baina yadayhi sufufan sufufan. Begitu juga para malaikat, mereka datang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbaris-baris. Nah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffah. Wa qawluhu, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, waji'a yawma idin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Rawal imam muslim an abdillah wa ibn mas'ud. Al-imam muslim riwayatkan hadis dari sahabat abdillah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'una alfa jimam. Ma'a kulli jimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari itu diperlihatkan jahannam. Di dalam ada pada jahannam tersebut ada 70,000 tali kekang. Di setiap tali kekang ada 70,000 malaikat yang menarik-nariknya. Ya. Ada neraka. Nah, ada 70,000 tali kekang. Pada setiap tali kekangnya ada 70,000 malaikat yang menarik-nariknya. Ada yang sangat besar. Nah, kita saja kalau diikat dengan tambang misalnya, kemudian diseret, ditarik di sebelah kiri, sebelah kanan, walaupun hanya dua orang yang menariknya, sudah terasa hancur badan kita. Apalagi ini yang menariknya bukan 1-2 orang, tapi 70,000 malaikat yang menariknya. Nah, dan juga ikatannya bukan dari tambang, besi dari api neraka, rantai dari api neraka. Sungguh perkara yang mengerikan. Wa kadza rawahu Tirmidzi, dan begitulah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa qawluhu yawma idzi yatadzakkaru al-insan, ucapan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu ingatlah manusia. Ai amaluhu wa ma kana aslafahu fi qadim dahri wa hadithi. Manusia ingatlah amalannya yang dahulu dia lakukan. Fi qadim dahrihi wa hadithihi. Baik yang dulu ataupun yang sekarang. Wa anna lahu dzikra, dan tidak bermanfaat lagi mengingat tersebut. Walaupun dia ingat dengan amalan-amalannya yang dahulu dia lakukan di dunia, tapi tidak berguna lagi mengingat tersebut. Aywa kaifa tanfa'uhu dzikra, bagaimana lagi mengingat itu bermanfaat baginya? Sudah hari kiamat. Nah, tidak bermanfaat mengingat amalan-amalan tersebut. Ya. Yang ada hanyalah penyesalan. Nah, sekarang waktunya kita mengingat amalan-amalan kita. Muhasabah terhadap amalan-amalan kita. Kekurangan hendaklah kita perbaiki. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan hendaklah kita tingkatkan. Waktunya di dunia mengingat amalan. Nah, muhasabah, introspeksi diri kita. Adapun ketika di akhirat, tidak bermanfaat mengingat amalan-amalan. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki amalan-amalannya. Tidak ada kesempatan lagi untuk meningkatkan ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat waktunya penghisaban, perhitungan terhadap amalan-amalan. Waktunya pembalasan terhadap amalan-amalan. Sehingga tidak bermanfaat lagi mengingat-ingat amalan di hari kiamat tersebut. Walaupun manusia semuanya mengingat, tapi tidak berguna lagi mengingat tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya seandainya aku dahulu melakukan amalan soleh untuk kehidupanku di akhirat ini. Yakni yandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi. Dia menyesal terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dahulu dia lakukan. In kana asian, kalau dia seorang yang bermaksiat. Menyesal terhadap kemaksiatan yang dahulu dia lakukan. Tapi sekali lagi tidak ada manfaatnya penyesalan tersebut. Sehingga dia mengatakan, alangkah baiknya dahulu, seandainya dahulu aku melaksanakan amalan soleh untuk kehidupanku di akhirat ini. Penyesalan yang luar biasa. Nah. Wa yawaddu law kana az-zidadu min al-qa'at in kana qa'ian. Dan menginginkan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia seorang yang melaksanakan ketaatan. Ya. Seorang yang bermaksiat, dia menyesal terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Seorang yang melakukan ketaatan, dia pun menginginkan ketaatannya itu bertambah, meningkat. Nah. Kama rawi Imam Ahmad Ibn Hanbal an Muhammad Ibn Abi Amirah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dari Muhammad bin Abi Amirah, wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, law anna abdan khara ala wajhihi min yawmi wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillah, laha kirahu yawmal qiyamah Walau ada annahu yuraddu ila dunya kaima yajdadu minal ajr wassawab. Kalau seandainya seorang hamba sujud tersungkur di atas wajahnya sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dalam keadaan tua renta dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat dia akan menganggap rendah amalannya, menganggap kurang amalannya, dan dia menginginkan untuk dikembalikan ke dunia. Kemudian dia melakukan amalan-amalan yang bisa menambah balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ketaatan saja, ketika di akhirat nanti masih ada keinginan dikembalikan ke dunia untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang berbuat maksiat. Ketika di akhirat nanti penyesalannya luar biasa, ingin dikembalikan ke dunia, kemudian dia memperbaiki amalan-amalannya. Tapi sekali lagi, tidak mungkin, perkara yang mustahil, dikembalikan ke dunia setelah di akhirat. Nah, perkara yang mustahil. Bahkan orang-orang kafir, tatkala Allah Subhanahu wa taala perlihatkan azab kepada mereka, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Kemudian mereka akan beramal dengan amalan-amalan yang dahulu mereka tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dengan ucapannya, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu." Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan perkara-perkara yang dilarang. Nah, sehingga ketika di akhirat nanti manusia menyesal dan mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau seandainya dahulu aku melaksanakan amalan-amalan soleh untuk kehidupanku sekarang ini. Sehingga di dunia ini waktunya kita beramal soleh. Adapun di akhirat waktunya dibalas, pembalasan terhadap amalan-amalan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Nah, qala Allah Ta'ala, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Allah mengatakan, pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Alaysa ahadun ashadda 'adaban min ta'dibillahi min man asahu. Tidak ada seorang pun yang paling dahsyat siksaannya daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang durhaka kepadanya. Sekejam-kejamnya manusia menyiksa seseorang di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Siksaan yang sangat luar biasa. Ya. Adab neraka, adab yang sangat luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan adab yang ada di dunia. Siksaan yang ada di dunia. Kita sebutkan tadi. Nah, sampai diikat dengan puluhan ikatan, bahkan ribuan ikatan. Setiap ikatan ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Hancur. Tidak ada makanan melainkan darah dan nanah, zakum, yang bisa menghancurkan tubuhnya. Tidak ada minuman melainkan air yang sangat panas, mendidih. Ya. Ini sisanya luar biasa. Sehingga Allah mengatakan, فَيَوْمَ إِذِي لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang siksaannya lebih dahsyat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ai wa laisa ahadun asaddu qabdan wa wasqan min az-zabaniyah liman kafara bi rabbihim. Tidak ada seorang pun yang cengkramannya lebih dahsyat, yang ikatannya lebih dahsyat daripada zabaniyah, malaikat zabaniyah terhadap orang yang kufur terhadap Rabbnya. Hada fi haqqil mujrimin min al-khalaiq wa zalimin. Dan ini berlaku kepada orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang zalim dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Nah, fa amma an-nafsuz zakiyyah al-mutma'innah wa hiya sakinah as-sabitah ad-da'irah ma'al haqq fa yuqadu laha ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbik. Adapun jiwa yang suci, yang bersih, yang tenang, yaitu jiwa yang tenang, yang tetap, yang kokoh bersama kebenaran, maka dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Ini kepada jiwa yang bersih, yang tenang, kokoh di atas jalan kebenaran. Kemanapun kebenaran ada, dia ada bersamanya. Nah, ila jiwarihi wa sawabihi wa ma'adda li'ibadi fi jannatihi. Kembalilah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya di dalam jannahnya. Radiyatan fi nafsiha mardiyatan ay qad radiyat anillah wa radha anha wa ardaha. Dalam keadaan dia ridha terhadap dirinya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya dan Allah menjadikan dia ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kelompok hamba-hambaku, ay fi jumlatihi, dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku. Hawa hada yuqalu laha indal ihtidar. Dan ini dikatakan kepadanya ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mendekati kematian dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah diberitakan kabar gembira, dirinya akan masuk ke dalam jannah. Nah, dan juga para malaikat memberikan kabar gembira. Nah, la khaufun alaikum wala hum yahzanu. La takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa khawatir, janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini ketika nyawanya hendak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan kabar gembira. Wa fi yaumil qiyamah aidan. Begitu juga di hari kiamat, diberitakan kabar gembira. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kama ana al-malaika yubashiruna al-mu'mina inda ihtidarihi wa inda qiyamihi min qabrihi wa kadhalika hahuna. Sebagaimana malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin ketika nyawanya dicabut dan ketika bangkit dari kuburannya, begitu juga di yaumul kiamah. Diberitakan kabar gembira bahwasanya akan masuk ke dalam jannah. Summa ikhtalafal mufassiruna fi man najalat hadhihi al-ayah. Kemudian ahli tafsir mereka berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini turun. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ila akhir ayat. Farawa an Ibn Abbas. Farawa an Ibn Abbas diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Najalat fi Utsman Ibn Affan. Ayat ini turun terhadap Utsman Ibn Affan. Wa an Buraidah Ibn Husayb. Najalat fi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari Buraidah bin Husayb mengatakan ayat ini turun kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yuqalu lil arwahil mutmainnah yaumal qiyamah, dikatakan kepada ruh-ruh yang tenang di hari kiamat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, yakni sahibi. Makna Rabb di sini kata Ibn Abbas, sahibi. Kembalilah kepada temanmu. Wahuwa badanuha alladhi kana tu'amiruhu fid dunya. Yaitu badannya yang dia berada di dalamnya ketika di dunia. Nah, wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada badanmu. Ini kata Ibn Abbas. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan yang puas dirinya dan diridhoi. Warawa anhu annahu kana yaqra'uha fadkhuli fi 'abdi wadkhuli jannati. Diriwayatkan juga dari Ibn Abbas bahwa dia membaca ayat tadi, fadkhuli fi 'abdi, masuklah pada hamba. Wahai ruh yang tenang, masuklah kepada hambaku. Masuklah kepada jasadnya, badannya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku. Wa qala Ikrimah wal kalbi. Begitu juga yang disebutkan oleh Ikrimah dan kalbi. Wahtarahu Ibn Jarir, dan dipilih oleh Ibn Jarir. Wahuwa gharib, dan ini pendapat yang gharib, yang aneh, yang asih. Wadzahir al awal, pendapat yang zahir, yang nampak, yang awal. Ya. Maksudnya, irji ila rabbik. Rabbik ini adalah kembali kepada Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kembali kepada badannya, tapi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna rabbik. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, summa ruddu ila Allah maulahumul haq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Nah, maulahumul haq, Tuhan mereka yang hak untuk diibadahi. Wa anna maraddana ila Allah, dan juga Allah mengatakan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ila hukmihi wal wukuf baina yadayh, dikembalikan kepada hukumnya dan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Ini makna yang rajih, yang lebih kuat, bukan kembali ke badanmu. Nah. Wa an Sa'id ibn Jubair qala, dari Sa'id ibn Jubair dia mengatakan, mata Ibn Abbas bi Thaif. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma meninggal di Thaif. Faja'a tayrun lam yura ala khalqatihi. Datang seekor burung yang tidak diketahui bentuknya. Nah, burung yang aneh. Tidak seperti biasanya. Ketika Ibn Abbas meninggal dunia, datang seekor burung yang tidak diketahui bentuknya. Bentuk yang aneh, tidak seperti burung yang lain. Fadakhala na'syahu, masuk ke keranda jenazah Ibn Abbas. Summa lam yura kharijan minhu. Kemudian dia diketahui. Nah, keluarnya burung tersebut. Falamma dufina tuliyat hadhihi al-ayatu 'ala safir al-qabr. Ketika dikuburkan, dibacakan ayat ini di atas mulut kuburan. Ma yadra man talaha. Tidak diketahui siapa yang membacanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, tiba-tiba ada yang membaca ayat ini. Nah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan puas dan diridhoi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku. Diriwayatkan Imam Tabrani dan disebutkan oleh Imam Haitsami, rijaluhu rijalus sahih, para perawinya perawi yang sahih. Nah, masya Allah. Di antara kisah-kisah yang menakjubkan ketika meninggalnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qad dzakara al-Hafidz Muhammad Ibn Mundhir al-Harawi. Al-Hafidz Muhammad Ibn Mundhir al-Harawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Ajaib Al-Ma'ruf bis-Sakar, yang ma'ruf dengan ucapan Sakar. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Ajaib perkara-perkara yang mengherankan, yang aneh. Bisanadi an Kubas ibn Rajin Abi Hasib, dengan sanadnya dari Kubas bin Rajin Abi Hasib. Qala, beliau mengatakan, usirtu fi biladi Rom. Aku dipasung di negeri Romawi. Fajama'ana al-malaku wa aradu alayna dinahu. Raja Romawi tersebut mengumpulkan kami dan menawarkan agamanya kepada kami. Ala anna man imtana'a duribat unuku. Barang siapa yang tidak mau memeluk agamanya, maka akan dipenggal lehernya. Fartadda salasatan. Tiga orang di antara kami murtad. Wa ja'a ar-rabi famtana'a. Kemudian dibawakan orang yang keempat dan dia tidak mau memeluk agama Nasrani, orang-orang Romawi ketika itu. Padu libat unukuhu, dipenggallah lehernya. Wa alqa ra'sahu fi nahrin hunaka. Kemudian dilemparkan kepalanya di sungai yang ada di sana, dipenggal, dilemparkan kepalanya. Farasa ba fil ma'i tsumma tafa ala wajhil ma'. Kemudian kepala tersebut tenggelam dalam air yang ada pada sungai tersebut, kemudian muncul di permukaan air, tenggelam kemudian muncul. Wa nadara ila ulaika thalatha wa qala ya fulan wa ya fulan wa ya fulan yunadihim bi asma'ihim. Kemudian dia melihat kepada tiga orang temannya tadi yang murtad dan mengatakan, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Qala Allah ta'ala fi kitabihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, dalam kitabnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maddiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, menyebutkan ayat ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan puas dan ridhoi. Masuklah dalam sekelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku. Summa ghasa fil ma. Kemudian setelah mengucapkan ayat ini, kepala tadi tenggelamlah di air. Qala fakadat nasara ayat limu. Dan dia mengatakan perawi ini yang meriwayatkan khabar tadi, hampir-hampir semua orang Nasrani yang ada di negeri tersebut, mereka masuk Islam. Wa waqa'a sarirul mulk, dan jatuhlah singgasana raja ketika itu. Wa raja'a ulaika salasa ila Islam, dan tiga temannya yang murtad tadi kembali kepada Islam. Qala wa ja'al fida min indil khalifah Abi Ja'far al-Mansur fa khalasna. Datanglah tebusan dari khalifah Abu Ja'far al-Mansur sehingga kami pun dibebaskan. Nah, wallahu alam dengan kisah ini, tapi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang jelas dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberikan kabar gembira ketika ajal hendak menjemputnya, ketika dibangkitkan di kuburannya, dan ketika di hari kiamat. Diberikan kabar gembira, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini merupakan kabar gembira yang disampaikan kepada jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang senantiasa mengenal Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai dari tafsir surah Al-Fajr. InsyaAllah kita masuk surah Al-Balad. Baik. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini sebagai namanya aja, nama Az-Zaban ya. Nah, sebagian apa nama malaikat Malik ya yang menjaga neraka disebut juga Az-Zabaniyah. Wallahu a'lam. Nah, nama saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.